لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita. Yaqulu Rabbuna jalla fi ula, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افترى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-90 dan setelahnya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah riddah wal iman, masuk Islam, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Dan terkadang ini dilakukan oleh orang-orang, dikiranya enteng dalam masalah riddah. Hukum yang sebenarnya tentang masalah riddah, orang-orang yang murtad setelah masuk Islam adalah dipenggal lehernya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang murtad dari Islam, maka hendaknya kalian membunuhnya. Tapi tentu penegakan hukum yang seperti ini ditegakkan oleh pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin, bukan masyarakat yang menegakkannya. Bukan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, karena akan berakibat fauda. Ahkam, hudud, dan yang lainnya ditegakkan oleh pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Tapi hukum rajam, potong tangan, barakallahu fikum, dan yang lainnya ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintah kaum muslimin tidak menegakkannya, maka dialah yang bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Jadi tidak gampang, tidak enteng orang berposisi sebagai pemimpin kaum muslimin. Apakah dia sebagai seorang raja, presiden, perdana menteri, atau apalah namanya, dia sebagai seorang pemimpin kaum muslimin, dialah yang bertanggung jawab menegakkan hukum-hukum ini. Karena kalau ditegakkan oleh masyarakat orang per orang, maka akan terjadi kekacauan. Baik, terjadi kekacauan. Tetap ada mahkamah yang mengurusi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ya, sekarang ini mungkin kita hanya bisa mengungkapkannya sebagai barakallahu fikum, ya, teori, karena pemerintah tidak menjalankannya. Maka kita perlu tahu bahwa hukum sebenarnya tentang masalah riddah adalah al-qatl. Al-qatl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru ba'da imanihim." Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah iman mereka. Mereka beriman kemudian kafir, murtad. "Tsumma izdadu kufra." Kemudian semakin bertambah kekufurannya. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya sehingga iman yang ada pada dirinya tidak lagi bisa hidup. La haula illa billah. Lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubatnya. Maksudnya menjelang kematiannya tidak diberi taufik. Tidak diberi taufik untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang masya Allah ketika hidup di dunia ini di masa-masa mudanya banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi menjelang kehidupan akhiratnya, menjelang kehidupannya di dunia ini berakhir, maka Allah memberikan taufik untuknya. Sedikit demi sedikit dia sadar. Ada pengingat-pengingat yang ketika dulunya dia muda, masih segar, masih bugar, kuat. Ketika dia sudah tua, renta, badannya sudah sakit-sakitan, penyakit sudah mulai datang bermunculan satu demi satu. Kemampuannya dalam masalah panca inderanya sudah melemah, matanya sudah kabur, pendengarannya juga tidak awas lagi, dan seterusnya. Ini sebagai pengingat bahwa umurnya sudah semakin dekat dengan kematian. Umurnya sudah semakin dekat dengan kematian. Biasanya dengan kondisi-kondisi seperti ini, dia diberi taufik, dia sadar untuk memperbaiki diri menjelang kematiannya. Tapi orang-orang yang demikian modelnya, yang tadi kita katakan beriman kafir, beriman kafir, barakallahu fikum, kemudian semakin besar kekafirannya, semakin kuat kekufurannya, maka menjelang kematiannya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Baik, lantuk bala taubatuhum wa ulaika humud dhalun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang sesat. Baik, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dia masih hidup di dunia. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Adapun orang-orang yang kafir, mati dia dalam keadaan kafir. Kafir ini kata ganti untuk bahasa Inggris non-muslim. Semua yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dikatakan dia sebagai kufar. Walaupun sebagian orang tidak mau dicap dengan cap ini, kufar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian. Selain kaum muslimin dicap kufar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak diulang-diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka siapa yang mati dalam kondisi kafir, pembahasan kemarin bahwa Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, setelah diturunkannya Al-Qur'an. Baik. Inna dina indallahi al-Islam. Di ayat yang kita baca kemarin, wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang menganut agama selain Islam sebagai agama, kemudian mati di atas agama itu, selain Islam maksudnya, maka Allah tidak akan menerima agamanya, amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat. Maka innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, di apabila orang itu meninggal dunia dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih. Tidak akan ada satupun yang bisa menyelamatkan dia di hari akhirat kelak. Tidak ada. Baik. Walaupun dia mau menebus dirinya dengan seluruh apa yang ada di atas bumi ini berupa emas. Seandainya bumi ini semuanya emas, milik dia satu orang, milik dia satu orang, kemudian masuk ke dalam alam akhirat, untuk dia selamatkan dirinya, dia mau menebus dirinya dengan satu bumi emas ini, Allah tidak akan menerimanya. Baik. Artinya betapa susahnya dia untuk menyelamatkan diri karena dia mati kafir. Waliyadzubillah. Untuk kita memperoleh 1 gram, 2 gram saja, setengah mati kerja. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan 1 kilo emas. Ini 1 bumi emas semuanya. Hendak dipakai oleh dia untuk menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala karena mati kafir, bukan mati muslim. Fala yuqbala minhu. Seandainya pun ada, maka Allah tidak akan pernah menerima tebusan itu dari dia. Baik. ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka-mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan pernah mendapat pertolongan dari siapapun. Baik. Tidak ada orang yang bisa membela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan ada manfaatnya orang-orang yang mau memberi syafaat, pembelaan. Baik. Mereka sendiri berteriak mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Duhai celakanya, tidak ada gerangan yang bisa memberikan pembelaan untuk kami, dan juga tidak ada kawan teman yang bisa memberikan pertolongan. Mungkin di dunia masih ada saja orang yang memiliki empati untuk membantunya, menolongnya. Baik. Karena mungkin dia kesusahan, dia mungkin berada pada kesempitan sehingga orang masih kasihan. Di dunia ini mungkin. Baik. Hatta beda agama, beda keyakinan mungkin masih ada. Barakallahu fikum. Yang mau menolong, membantunya dalam urusan dunianya. Tapi di hari akhirat tidak akan pernah ada. Jangankan orang lain, kerabat sendiri saja tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang mau membantu. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, kalian senangi. Dan demikianlah mestinya ketika kita mau memberi, mau berbagi, kita memilih yang bagus. Jangan memilih yang jelek-jelek, yang sudah rusak untuk kita berbagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Dan jangan kalian sengaja-sengaja mencari sesuatu yang jelek untuk kalian infakkan, untuk kalian berbagi dengannya. Baik. Yang seandainya pemberian itu kalian yang diberi, yang jelek-jelek itu, maka kalian tidak akan mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Tidak senang, tidak suka dengan pemberian itu. Maka hendaknya kita memberi pemberian yang orang senang dengan pemberian itu. Yang seandainya kita diberi pemberian itu, kita pun senang menerimanya. Baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, telah sampai kepada engkau, telah diturunkan kepada engkau ayat ini. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan ini sorga sampai kalian mengimpakan apa yang kalian cintai." "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kebun ini. Kebun yang namanya Bayruha, yang ada di hadapan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang masuk ke kebun itu meminum air daripadanya." Baik. Maka orang ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku serahkan kebun ini untuk Allah dan Rasulnya. Terserah mau diapain kebun ini. Aku serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji usaha kebaikan itu, pemberian itu, sambil mengatakan, da kamalun rabih. Itu adalah harta yang mendatangkan keuntungan. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau membagi-bagikannya kepada kerabat dekatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian itu, tapi pembagiannya diserahkan kembali kepada sahabat tersebut. Maka sahabat itu pun membagi-bagi kebun tersebut kepada sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya. Baik. Lan tanal birahata tumfiqu mimma tuhibbun, ya, yang kita cintai, barakallahu fikum, adalah harta benda ini. Barakallahu fikum. Orang kerja pagi, sore, siang, malam untuk mendapatkan dan mengumpulkan uang. Baik. Kalau ada lebihnya, maka tentunya akan dia infakkan untuk sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. setelah dia memenuhi hajatan-hajatannya karena infak ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa." Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang apa yang mereka harus infakkan. Apakah semua harta kita kok infakkan? Kita harus sedekahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulil 'afwa." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, wahai Rasul, bahwa yang mereka infakkan itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan mereka. Lebih dari kebutuhan mereka, karena yang paling wajib untuk dia berikan hasil tetesan keringat dia berupa harta benda ini adalah keluarga dia sendiri. Kata Rasulullah, wabda biman ta'ul, hendaknya engkau memulai memberikan pemberian-pemberianmu dari hasil usahamu itu kepada istrimu, pada dirimu sendiri, kepada anak-anakmu, kerabat-kerabatmu. Setelah itu silahkan untuk yang lainnya. Kebutuhan anda sendiri, karena melalaikan dan tidak memberikan hak keluarga yang semestinya kita berikan, maka itu sudah merupakan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman ay yudhi'a man ya'ul aw man yaqut." Cukup merupakan dosa bagi seseorang ketika dia menterlantarkan orang-orang yang mestinya dia nafkahi. Mestinya dia nafkahi anak istrinya, dia nafkahi, tapi dia enggak. Dia dapat uang kemudian dia pakai sendiri. Anak istrinya kelaparan, kekurangan. Maka cukup itu adalah perbuatan dosa bagi dia. Maka Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta mimmat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Diketahui oleh semua orang pemberian anda atau tidak ada yang mengetahuinya. Itu sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang semuanya memuji anda sebagai orang dermawan atau tidak ada yang memuji anda, tapi anda tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Sama saja. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Baik. Cuman ada perkara-perkara yang para ulama mengatakan hendaknya kalau itu adalah zakat, maka dinyatakan bahwa itu adalah zakat. Dan dia terang-terangan melakukannya agar supaya orang tidak menuduhnya tidak mengeluarkan zakat. Barakallahu fikum. Tapi selainnya, maka infak yang disembunyikan, yakni tidak diketahui oleh orang, itu lebih afdal karena lebih jauh dari niatan-niatan riya untuk dikatakan dermawan, untuk dikatakan banyak membantu, banyak memberi. Wallahul musta'an. Ini tiga ayat ini barakallahu fikum, semoga menjadi pengingat untuk kita tentang masalah ar-riddah. Senantiasa kita berdoa agar supaya Allah mengukuhkan iman kita di atas Islam ini barakallahu fikum, dan di atas sunnah. Jangan goyah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah kalian mati kecuali di atas Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah hendaknya kalian mengimpakkan dari yang baik-baik, jangan yang sudah mau rusak, jangan yang jelek-jelek, tapi hendaknya yang baik agar supaya orang yang menerimanya pun puas dengan pemberian-pemberian itu, senang menerima pemberian-pemberian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi pemberian-pemberian kita, sedekah-sedekah kita, hatta pemberian kita pun salah sasaran. Tapi kalau sudah kita berusaha untuk memberikan kepada seseorang, tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita mendapati orang yang kelihatannya kere, barakallahu fikum, kelihatannya butuh. Karena tidak semua orang orang kaya berpenampilan orang kaya. Tapi ada juga orang yang kaya berpenampilan sederhana sekali. Kebalikannya juga, ada orang yang sebenarnya miskin tapi berpenampilan kaya. Tapi suatu ketika kita memberi, kita menganggap bahwa orang ini adalah orang yang kekurangan, kita berikan padanya sedekah, ternyata orang itu adalah orang yang mampu. dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi kalau jelas-jelas itu adalah orang-orang yang kurang mampu, kemudian kita bantu, kita beri pemberian-pemberian, maka pahalanya tentu jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berlaku ikhlas. Ini dua poin barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.